Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-fa'idatu Al-rabi'ah. Tayyib, man yaqra? قال المؤلف رحمه الله تعالى الفائدة الرابعة ترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. طيب فدن keempat ترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب. Jadi urutan asabah ya, al-mu'tiq yang memerdekakan budak fit taqdim dalam hal pendahuluan dalam hal warisan katartibi asabat an-nasab ya. Kita sudah mempelajari bahwa di antara asbab al-irth selain nasab adalah selain nasab dan nikah adalah apa? Al-wala. Mewarisi secara wala. Dan sudah kita pelajari warisan secara wala adalah warisan secara ta'asib. Ya. Baik. Nah. Sebagaimana pada jihadul usubah yang telah kita hafalkan. Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun. Umumatun wa dhul walad tatimmatu ya, pada jihad al-usubah yang terakhir jihadnya ya, dalam warisan ta'asib adalah dhul wala yang memiliki al-wala yakni al-mu'tiq. Nah kemudian selain al-mu'tiq, yakni jika al-mu'tiq tidak ada, maka asabahnya. Ya, maka asabah al-mu'tiq. Naam, asabah al-mu'tiq. Yakni yang mewarisi ya, al-mu'tiq secara ta'asib. Itu yang mewarisi harta mayit yang dimiliki walaknya oleh orang yang memerdekakannya. Sedangkan orang memerdekakannya sendiri sudah tidak ada. Nah, kalau al-mu'tiq, dhul wala, pemilik wala itu masih hidup, maka kan mu'tiq yang mewarisi secara wala, ya kan? Ini sekarang permasalahannya, al-mu'tiq yang memerdekakan budak itu sendiri sudah tidak ada, maka siapa yang mewarisi ya mayit itu secara wala, yang memerdekakan dia yang memiliki wala ya sudah tidak ada, maka karena mu'tiqnya memerdekakannya sudah tidak ada, maka wala itu turun ke siapa? Turun ke asobahnya al-mu'tiq, asobah yang memiliki wala tersebut. Asobatul wala, asobatul mu'tiq. Nah, itu yang mewarisi. Tetapi kata Syekh, lakin la yarithu illa al-asobatu bi anfusihim. Dari sekian asobah al-mu'tiq yang mewarisi wala ya. Dari mewarisi ya, jalur al-wala tersebut, faktor al-wala tersebut hanya al-asobah bi anfusihim. Asobahnya mu'tiq. Asobah mu'tiq bi anfusihim. Kan al-asobah yang mewarisi kan ada asobah bin nafs, ada asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Ya. Dari tiga golongan asobah ini yang bisa mewarisi adalah asobah bi anfusihim yang melanjutkan ya. Warisan dengan wala itu ya, dari mu'tiq mayyit adalah asabah mu'tiq yang asabahnya ta'sibnya bin nafs. Lakin la yarithu illa al-asabatu bi anfusihim. Sayattadihu akthar bil mithal bil amthilah. Baik, qira. Falau halaka an ibni mu'tiqihi wa akhi mu'tiqihi kana al-malu lil awwali li'annahu asbaku jihatan. Ah, contoh halaka halik. Ya. Halik ini adalah mantan budak ya, yang diwarisi secara wala oleh mu'tiqnya. Tapi mu'tiqnya sendiri sudah tidak ada. Yang ada adalah asobahnya, asobah bin nafs. Yaitu siapa? Ibn mu'tiqihi. Putra dari tuan yang mantan tuan yang memerdekakannya. Dan akhi mu'tiqihi, saudara laki-laki ya, sekandung mantan tuannya yang memerdekakannya. Ya. Wayyib sekandung atau seayah. Ya, mu'tiq secara ta'asib bin nafs adalah saudara sekandung atau saudara seayah. Adapun saudara seibu, dia kategorinya auladul yang mu'tiq secara fard. Jadi, akhi mu'tiq di sini katakanlah sekandung atau seayah. Nah, yang mana yang mu'tiq di antara keduanya? Ini semua sudah asobahnya mu'tiq ya, bukan mu'tiqnya. Mu'tiqnya sendiri sudah meninggal sebelum mantan budak itu. Tapi walaknya turun ke asobahnya al-mu'tiq. Di sini binnaf semua nih. Ada ibnu mu'tiqihi, ada akhi mu'tiqihi. Maka siapa yang mewarisi? Kanal malu lil awwal. Harta ya, diwarisi oleh yang pertama. Li'annahu asbaku jihatan, karena dia lebih ya mendahului arah ta'asibnya. Yaitu sesuai urutan bunuwatun madza ubuwatun ukhuwatun umumatun wa dzulwala tatimatun. Naam. Jadi ibnu mu'tiqi jihannya adalah bunuwah, sedangkan akhi mu'tiqi jihannya adalah ukhuwah. Berarti kan ibn yang mewarisi. Tamam. Iqra. Walau halaka an ibni mu'tiqihi wa ibni mu'tiqihi fal malu lil awwali li'annahu aqrabu manzilatan. Nah, contoh yang kedua, mantan budak itu meninggal ya, mantan tuannya yang memiliki walaknya juga sudah meninggal sebelum dia, tetapi ada asobah mantan tuannya itu yang melanjutkan walak, yaitu ibni mu'tiqihi, putra dari mantan tuannya merekannya. Dan yang kedua adalah putra laki-laki dari cucu laki-laki dari putra mantan tuannya merekakannya. Siapa yang mewarisi? Kata Syekh, fal malu lil awwal. Harta itu diwarisi secara ta'asib oleh yang pertama, yaitu ibnu mu'tiqihi, putra mantan tuannya. Ya. Kenapa? Li'annahu aqrabu manzilatan, karena dia lebih dekat manzilatnya. Ini dua-duanya jihannya sama. Jihah kedua asobah ini bin nafs, jihannya sama-sama bunuh. Sama-sama bunuah ya. Ketika jihadnya sama, maka kaidah berikutnya sesuai bercair, fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi. Nah, jihadnya sama berarti biqurbihi, sekarang kedekatan ya, hubungan. Nah, jika kedekatan sama, baru berikutnya wa ba'dahuma taqdima bil quwati, ja'ala, baru kemudian kekuatan hubungan. Nah, di sini kedekatan, maka tentunya ibnu mu'tiqi lebih dekat, akrab manzilatan dibandingkan ibni mu'tiqi. Karena ini hanya cucu, ini anaknya. Naam, ikra. Falau halaka an akhi mu'tiqihi syakiki wa akhihi min abihi fal malu lil awwali li'annahu aqwa. Contoh berikutnya, mantan budak ini meninggal ya, ahli waris yang mewarisi secara wala adalah asobah mantan tuannya. Baik, yaitu akh mu'tiqihi syaqiqi. Jadi saudara laki-laki mantan tuannya yang merupakan saudara laki-laki sekandung mantan tuannya. Nah. Dan yang kedua adalah akhihi min abih, yakni saudara laki-laki seayah ya mantan tuannya. Berarti jihadnya sama, sama-sama uhuwah. Qurbnya dari segi qurbul manzilah juga sah, sama sederajat manzilahnya karena sama-sama saudara. Tetapi kekuatan ya persambungannya beda. Fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi wa ba'dahuma taqdima bil quwwati ja'ala, maka ditinjau dari segi kekuatannya. Asyakik tentunya aqwa karena dia bersambung dengan al-mu'tiq ya, sahib al-wala al-mu'tiq, al-mu'tiq al-mayyit, dengan melalui jalur bapak dan ibu, sedangkan akh min abi hanya bersambung dengan al-mu'tiq al-mayyit sebagai saudaranya hanya dari jalur ayah. Berarti fal malu lil awwal. Naam, harta untuk yang pertama akh al-mu'tiq asyqiq li'annahu aqwa. Tamam. Wasil. Walau halaka an ibni mu'tiqihi wa binti mu'tiqihi fal malu lil ibni li'annahu huwal 'asibu bin nafsi wal bintu 'asibatun bil ghairi. Tayyib, mayyit, mantan budak ini meninggalkan ibnu mu'tiqihi. Ibnu mu'tiqihi. Wa bint mu'tiqihi. Ya. Jihanya sama-sama jihah bunuwah. Tetapi ibnu mu'tiqihi ini adalah asaba bin nafs, sedangkan bint mu'tiqihi ya asabah bil ghair, dengan sebab ada saudaranya ibnu mu'tiqihi. Tanpa ibnu mu'tiqihi, tanpa saudara laki-lakinya, bint sahibatu fard, dia murid secara fard, bukan ta'asib ya. Dan di atas kaidahnya la yarithu bil wala min asabatil mu'tiq illa al asabah bin nafs. Berarti ibnu mu'tiqin asabah bin nafs, ini mewarisi bint mu'tiqi tidak, karena asabah bil ghair. Fal malu lil ibni, harta untuk ibn saja, ibni mu'tiqi. Tamam? Li'annahu wal asibu bin nafsi, karena dia yang asib bin nafs. Wal bintu asibatun bil ghair, jadi tidak dapat. Nah, di sini yang dapat hanya asabatu bin nafs, karena ini yang memang pada asalnya mewarisi secara ta'asib, ini yang kuat. Kalau sudah bil ghair, ma'al ghair sudah tidak. Karena apa? Ini adalah warisan jalur wala ini ya. Karena sebenarnya sahibul wala langsung siapa? Al-mu'tiq sebenarnya. Iya kan? Sementara ini adalah ya kerabatnya al-mu'tiq. Maka yang bisa mewarisi hanya asobahnya. Yang asobah bin nafs. Nah. Yang mewarisi dengan secara ta'asib dengan keberadaan dirinya sendiri. Ada pun bil ghair dengan sebab keberadaan yang lain atau ma'al ghair bersama keberadaan yang lain, ini sudah tidak bisa. Nah, al-fa'idatul khamisat. Al-fa'idatul khamisatu qad yarithu syakhsu bil fardi wa ta'asibi min jahatin wahidatin kama sabaqa fil abi wal jaddi ma'inathil furu'i. Waqad ijtami'u fi syakhsi jihatu fardin wa jihatu. Baik. Faedah yang kelima, mungkin saja seseorang mewarisi secara fard dan secara ta'asib dengan dua cara. Min jihatin wahidatin, dari satu arah. Kama sabaqa fil abi wal jaddi, sementara lewat pada warisan al-ab dan al-jadd ma'a inathil furu'. Bersama inath al-furu'. Ya. Yani al-ab al-jadd bersama inath al-furu'. Untha min al-furu', bint. Bint, ya. Nah, dan semisalnya bint atau bint ibn. Tamam? Nah. Al-ab dan al-jad ketika ada inathul fur seperti bint, mewarisi ya dengan dua cara. yaitu mewarisi secara fard. Berapa fardnya ab atau jad? Jadi salah satu dari ini ya. Adapun kini ab dan jad berkumpul maka jad mahjub, kan begitu ya? Maksudnya ab atau jad bersama bint gitu. Secara fard berapa warisannya sih kalian murojaah? Hah? Sudus. Nah, warisannya ab ya. Hah? Wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu walad warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jadi warisan ab atau jad itu thuluth dan sudus. Kalau ada walad, nah, di sini inatsul furu' berarti sudus. Wajib. Ini secara fard. Kemudian secara ta'asib, dia mengambil sisa yang ada. Dia mengambil secara fard sudus, kemudian bint mengambil bagiannya, kemudian sisa al-albaqi bit-ta'asib. Ya, ini ta'asib apa? Bin nafs. Nah. Fa illam yakul lahu walad waritsahu abawahu fali ummihi tsuluts. Ayahnya tidak disebut karena secara ta'asib. Nah. Itu jika tidak punya anak. Ketika punya anak ya. Jika anak itu anak wanita berarti secara mengambil fad maka setelah itu tak ta'asib karena dia aula rajulin dzakar. Baik, bint dapat berapa di sini bint? Hah? Nisf. Baik. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Iqra wa qad yajtami'u fi syakhsi wa qad yajtami'u fi syakhsi jihatu fardin wa jihatu ta'sibin fa yarithu bihima illam tahajjaba aw ahadihima illam tuhjaba aw ahadihima aw ahaduhuma illam tuhjaba aw ahaduhuma. Baik. Mungkin saja pada seseorang berkumpul dua jihah warisan itu jihad fard dan jihad ta'asib. Jihahnya beda ya. Nah, fayarithu bihima maka dia mewarisi dengan dua jihah itu illam tuhjaba. Apabila dua jihah itu dua-duanya tidak dihajab, tidak mahjub, tidak tertutupi. Au ahaduhuma. Nah, au ahadu. Kenapa kita baca marfu ahadu? Dia au harfu adfin. Jadi ahadu ma'tufun ala mahalli mahalli i'rab naib alfa alfa'il alif at-tathniyah fi tuhjaba. Illam tuhjaba, tuhjaba kan mughayyir as-sighah. Yani alif ini dhamir, dhamir tathniyah. Mabni ala sukun fi mahalli madha? Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Naam. Kenapa pakai ta tuhjaba? Karena ini huma ini dua-duanya muannats kembali ke jiha. Jihat fard, jihat ta'sib. Muthanna. Tapi jihah ini kan mu'annat. Jadinya tuhjaba. Bukan yuhjaba. Tuhjaba. Keduanya itu jihad fard dan jihad ta'asib tuhjaba. Berarti alif yang merupakan ibul fa'il ini kan. Mahallu minal irob mada? Al-rafa. Sebaiknya ibul fa'il. Jadi ahaduhuma. Ahadu juga dirafa. Diatofkan kepada mahallu naibul fa'il minal i'rab. Fahim tum? Naam, au ahadu ma atau ahadu al-jihatain maksudnya. Naam, au ahadul jihatain atau salah satu dari dua jihah itu saja yang tertutup, bukan dua-duanya. Maka fayarithu bihima in lam tuhjaba kedua-duanya, ya. Fayarithu ahwan, fayarithu bihima in lam tuhjaba, mewaris dengan keduanya jika dua-duanya tidak dihajib, ya. Ah, atau bisa saja kita katakan au ahadihima, yakni fayarithu bi ahadihima, atau mewarisi dengan salah satunya, yakni bukan bihima tapi bi ahadihima. Berarti itu jika salah satunya saja yang mahjub. Naam. Berarti yang lebih tepat di sini, karena maksudnya syekh adalah fayarithu bihima in lam tuhjaba, ya. Karena terkait dengan fayarithu bihima ini, in lam tuhjaba ini tepat. Mewarisi dengan keduanya, dua jihad itu jika dua-duanya tidak mahjub, ya. Atau mewarisi, nah, berarti lebih tepatnya fayarithu bi ahadihima. Nah, taralat ahadihima, yakni atau mewarisi dengan salah satunya, dan sudah difahami takdirul kalam berarti jika mau disambung fayarithu bi ahadihima jika, ya, salah satunya saja yang di yang mahjub. Nah, kalau kita baca in lam tuhjaba au ahaduhuma, diatofkan kepada naibul fa'il tuhjaba, ini sudah tidak mungkin kan masuk, tidak, yakni sudah tidak sinkron maknanya, karena fayarithu bihima, karena kalau sudah salah satunya saja yang tidak di mahjub, ya, yang lainnya mahjub, satunya tidak mahjub, berarti kan sudah tidak mewarisi dengan keduanya, hanya dengan salah satunya. Jadi tepatnya au ahadihima, yakni fayarithu bi ahadihima. Nah, misalnya falau tazawwaja binta ammihi fahalakat anhu falahu nisfu faradan li'annahu zawjun wal baqi ta'siban li'annahu ibnu ammin. Baik. Jika dia menikahi binta ammi, apanya ini binta ammi? Sepupunya, ya. Ya. Fahalakat anhu, kemudian istrinya itu meninggal. Meninggalkan dia, dia sebagai apa berarti? Statusnya zauj, suami. Tamam? Falahu nisfu fardhon, dia dapat setengah fardhon, li'annahu zauj, karena dia zauj. Dan kenapa dia dapat setengah? Ya. Kenapa bukan seperempat? Karena tidak ada anak. Iya. Tamam? Jadi utuh. Utuh nisf. Ini jihah yang pertama. Jihah warisan dia dari jihah sebagai zauj. Ya. Walbaqi. Dan sisanya. Sisa harta tinggal sisa berapa? Setengah, ya. Ah, ta'siban walbaqi. Jadi. Falahun nisfu fardhan di anhu zauj. Walbaqi. Dan dia juga yang dapat albaqi. Ta'siban secara ta'sib. Li'annahu ibnu ammin. Secara ta'sib, yang ta'sib bin nafs. Karena dia adalah putra paman am di sini. Ini putra paman saudara laki-laki ayahnya. Nah, ini termasuk jihad umumah. Asobah apa ini? Asobah bin nafs. Jadi jihad umumah. Ta'sib bin nafs. Jihad yang kedua. Tidak ada yang mahjub satupun dari dua jihad itu, jadi mewarisi dengan keduanya. Tamam. Wa in hujibata. Wa in hujibata lam yarith. Falau halaka an bintin wa ammin wa bni ammin huwa akhun min ummin falil bintin nisfu wal baqi lil ammi wala syai'a libnil ammi bijihatil fardi lianna albinta tahjubuhu wala bijihatil ta'sibi lianna al'amma yahjubuhu. Wa in hujibata, jika dua jihad itu dua-duanya ya mahjub, tertutupi, lam yarif, dia tidak mewarisi sama sekali. Ya. Falau halak an bint, apabila dia mewarisi, apabila dia halik, ya, meninggalkan bint, am dan ibn am. Lihat bint, kemudian am, kemudian ibn am. Ibn am ini huwa, ya, wabni am huwa. Ini huwa ini penjelasan tentang ibn am. Jadi jihad yang pertama adalah ibn am, jadi ibnu amnya, yang dia yang kedua adalah huwa akhun min ya, sekaligus itu adalah ya saudara laki-laki seibu mayat, akhun min yakni akh li min artinya li nah. Ini dua jihadnya kan, berarti jihad ta'asib ibn am dan jihad akh li ini fard ini. Nah. Yani maksudnya dia apa? Akh li itu masuk pada pembahasan akh li auladul ya, saudara seibu fard. Baik, tetapi kita lihat falil bintin nisfu. Tamam? والباقي للعم. نعم الباقي للعم berarti al-am di sini aula rajulin dzakar mulis ta asib bin nafs atau aula rajulin dzakar. Nah, bagaimana dengan ibnu am atau jiha ibnu am dan jiha akh min satu orang ini tapi dua jihanya, dia ibnu am sekaligus akh min wala syai' al ibn al ammi bi jihatil fard. Ya, tidak ada bagian bagi ibn al-am bi jihatil fardhi, ya, dari jalur jihatil fard, li'anna al-binta tahjubuhu, karena bint menutupinya. Jihatil fard yang dimaksud yang mana? Jihat yang mana? Hah? Sudah jelaskan tadi. Ini ibn am, ini ta'asib bin, jalurnya ta'asib bin nafs, jihad umumah. Kan ibn am. Berarti jihadnya apa? Umumah itu bin ta'asib bin nafs. Kemudian dia sekaligus akh min yaitu akh li ini mari secara apa? Akh li terobosan awladul jihad far. Iya kan? Nah, ini yang dimaksud. Jadi la syai'a li ibnil am maksudnya li akh min bi jihatil fard, ini maksudnya jihatil fard maksudnya jihad dia sebagai akh min Paham? Li anna al binta tahjubuhu, karena bint menutupinya. Karena sudah kita pelajari bahwa al ikhwa li al khawad li yani auladul ya. Itu adalah mewarisi apabila mewarisi secara apa? Kalalah. Ingat kalalah. Kalalah itu apabila apabila mayit tidak punya keturunan. Nah. Dan tidak ada wali, tidak ada wali dan tidak ada walad. Nah, jadi bint menutupi dia. Coba lihat kembali ya, untuk murojaah. Lihat, lihat. Khawatir untuk mempertajam kembali ingatannya. Lihat di pembahasan mirath aulad al-um, yaitu ikhwa akhwat li-um. Wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atun. Jadi ini babnya adalah kalalah. Ya. Apa itu kalalah dijelaskan di bawah. Naam, alladhi yurathu kalalah huwa man yurithu hawashihi, ke samping berarti saudara-saudaranya, tapi li'ab tapi li'um di sini. Nah, pada ayat ini illa waladalahu wala walid. Nah, itu kalala itu. Alladhi yurathu kalala man yurithu hawashihi illa waladalahu wala walid. Yang diwaris secara kalala adalah yang diwarisi oleh hawashinya, saudara-saudaranya, karena dia tidak punya keturunan walad laki-laki maupun wanita dan tidak ada walid dzakarnya. Dan di sini yang dibahas adalah aulad al-um, al-ikhwa al-akhawat li-um. Nah, artinya apa? Ya, syarat aulad al-um yang ikhwa al-akhawat li-um untuk bisa mewarisi secara fard. Nah, syaratnya supaya ditegaskan di atas, lam yujad lil mayit far'un warith wala dzakar minal usul. Nah, karena dia warisannya secara kalalah, tidak ada walad, tidak ada walid. Kalau ada walad, ada walid, enggak mewarisi. Paham ya? Hah? Nah, ingat itu. Jadi di sini ada enggak dia mewarisi enggak di sini sebagai hawasi mewarisi secara kalalah? Enggak, enggak bisa karena ada walad, ada bint, iya kan? Nah, berarti inilah yang dimaksud wala syai'a li ibnil am bi jihatil fard. Jihatil fard bisa kalian perjelas, jihatil fard yaitu tadi di atas, jihat kaunihi akh min jihat kaunihi akhon min itu maksudnya jihatil fard. Makanya jelaskan oleh Syekh, kenapa? Li anna al binta tahjubuhu walad mayyit bint tahjubuhu. Wadi hada. Nah, lanjut. Wala bi jihati ta'sib, dan ibn am tidak juga mewarisi secara jihah ta'sib. Jihah ta'sib yang dimaksud jihah yang mana? Jihah kaunihi ibn ammin. Ini jihah ta'sib yang dimaksud, karena dia sebagai ibn am, am itu berarti jihahnya kan umumah, ta'sib bin nafs. Tapi tidak dapat di sini jihah ta'sib. Kenapa? Li'anna al-amma yahjubu, ada ayahnya. Ada am. Amnya al-mayyit. Hah? Mayyit ada pamannya. Am, paman saudara lagi-lagi ayahnya. Ada putra pamannya itu. Ya pamannya yang ambil. Anak pamannya yang gak dapat. Iya kan? Wajih? Wa in hujibat ihdahuma. Wa in hujibat ihdahuma waritha bil ukhra faqat. Nah ini. Jika salah satu jihah itu yang tertutupi, dia mewarisi dengan jihah yang lain saja. Nah, ini tadi berarti kan ini tadi fayarithu bihima in lam tuhjaba. Nah, tadi jika tuhjaba berarti tidak, au yarithu bi ahadihima, mewarisi dengan salah satunya. Itu jika salah satunya yang mahjuba, yang lainnya tidak. Nah, falau halaka an bintin wa bnai ammin ahadihima akhin min ummin falil bintin nisfu wal baki libnai ammi ta'siban bisawiyah wala irtha lil akhi minal ummi bil fardi li'annal binta tahjubuhu. Tayyib. In hujibat ihdahuma waritha bil ukhra, waritha bil ukhra. Naam, falau halak contohnya an bint wa ibnai ammin, ahli warisnya bint dan ibni ammin, dua putra am ini ahaduhuma akhun min ahaduhuma akhun min salah satunya adalah dari dua ibni am itu, salah satunya adalah akh min Tayyib. Ini termasuk aulad alum. Falil binti nisfu. Falil bint an nisfu. Tamam. Wal baqi liman? Aula li aula rajulin dzakar. Siapa aula rajulin dzakar di sini? Ya. Libnail ammi. Ibnai am. Ini aula rajulin dzakar, dua putra paman di sini. Ya. Adalah aula rajulin dzakar bit ta'sib asaba bin nafs, jihadnya tadi apa? Jihad umumah karena putra paman am. Ya. Ta'siban bisawiyah, yakni dibagi dua di antara keduanya karena sama-sama laki-laki. Naam, bagi rata. Tayyib. Kemudian wala irtha li akhin minal bil fard. Yakni salah satu dari dua ibn am itu, salah satunya ada yang punya jiha lain. Dia bisa mewarisi dengan jiha lain kaitannya dengan mayit, yaitu dia sebagai akh li ya. Dia sebagai akhul mayit li saudara mayit seibu. Tapi jiha ini berfungsi kah di sini untuk mewarisi dengan jiha ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jiha ini untuk jiha mewaris secara fat, secara kalalah. Kalau tidak ada keturunan, di sini ada bint, iya kan? Mahjub sisi ini. Oleh karena kata Syekh, wala irthalil akh minal yakni tidak ada warisan untuk jiha ini yang dimiliki oleh salah satu dari dua putra am itu bil fard, tidak ada. Li annal binta tahjubuh. Tayyib al-akhir, walau halakat imra'atun an ammin wa ibni ammin huwa zawjun falibni ammiha an-nisfu faradan liannahu zawjun wal baqi lil ammi wala irtha libni al-ammi bitta'sibi lianna al-amma yahjubuhu. Halakat imra'ah, meninggalkan am. Ini ta'sib bin nafs, jiha umumah. Tayyib. Wabn am, ini juga ta'sib bin nafs, jiha umumah. Tapi ibn am. Tayyib. Kemudian ibn am ini sekaligus zauj al-mayyitah, al-mar'ah al-mayyitah. Jadi dua jihanya, ibnu am dan jihah yang kedua zauj. Kata Syekh, falibni ammiha an-nisfu fardhan. Maka untuk putra pamannya tadi dapat nisf fardhan. Ya, tapi bukan yang berfungsi bukan jiha ibni amnya, karena jiha ibni am itu kan jiha ta'asib itu. Yang berfungsi adalah jiha zaujnya. Ya, maka dia dapat nisf, kan begitu ya. Suami dapat nisf dari istrinya karena tidak ada keturunan, jadi nisf. Nah, li'annahu zauj. Wadih. Wal baqi li aula rajulin dzakar. Siapa aula rajulin dzakar? Di sini ada dua asobah bin nafs, jihannya sama, umumah. Ya, jika jihannya sama, maka seperti contoh-contoh yang di atas, ada am, ada ibn am, itu jihannya sama kan? Maka jika jihannya sama, berarti bagaimana cara mendahulukan? Fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi wa ba'dahuma taqdima bil quwwati ja'ala. Di sini jihannya sama, sama jihah umumah, am wa ibn am. Nah, tetapi yang dapat al-am. Kenapa? Li'annahu akrab. Iya kan? Akrab manzilatan. Terapkan itu. Ya. At-taqdim itu. Fabilia ditakdimu. Jihanya sama. Thumma biqurbihi akrab manzilatan. Ini lebih dekat ke mayyit daripada ibnu am. Wala irtha libni al-am bita'asib. Li'anna al-amma yahjubuhu. Al-am menutupi dia. Karena am akrabu manzilatan. Ya kan? Nah. Nah, ini contoh-contoh ya penjelasan waqadiyatu fi syakhsi jihatu fard wa jihatu ta'sif fa yarithu bihima in lam tuhjaba aw ahadihima. Nah. خيرا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.